Apa makna tawasul? Ya, pertanyaan berikutnya. Apa makna tawasul? Apa saja yang dibolehkan dan yang dilarang darinya? Ya, kebetulan barusan dijawab, ya. Tawasul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara di dalam doa, ya, di dalam doa. Dan kita sudah sebutkan kalau seorang berdoa kepada selain Allah meskipun dengan dalih tawasul, ya, misalkan seorang datang di kuburan para wali, ya. Kemudian berdoa kepada penghuni kubur tersebut dengan dalih tawasul, ya, yaitu sebagai perantara agar wali ini menyampaikan doanya kepada Allah, maka ini tidak diragukan lagi dia telah melakukan syirik besar dengan kesepakatan seluruh ulama, ya. Ulama semuanya sepakat semua bahwa orang yang melakukan hal tersebut berdoa kepada selain Allah dengan dalih tawasul, dia telah melakukan syirik besar, ya. Ini tawasul yang syirki, ya. Adapun selain dari tiga macam tawasul yang kita sebutkan, itu adalah tawasul yang bid'ah.